الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه أرحم الراحمين، واغفر له ولوالدينا والحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج المسلم رحمه الله تعالى في آخر الليل والإجابة فيه، قال حدثني حجاج ابن شاعر قال حدثنا محاضر وأبو مورع قال حدثنا سعد بن سعيد قال أخبرني ابن مرجانة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله في السماء الدنيا لشطر الليل أو لثلث الليل الأخير، فليقول من يدعوني فأستجيب له أو يسألني فأعطيه، ثم يقول من يقرض غير عديم ولا ظلوم. قال مسلم ابن مرجانة هو سعيد بن عبد الله ومرجانة أمه. قال حدثنا هارون ابن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سليمان ابن بلال أن سعد بن سعيد بهذا الإسناد وزاد، ثم يبسط يديه تبارك وتعالى يقول من يقرض غير عدوم ولا ظلوم. قال حدثنا عثمان وابو بكر ابن ابي شيبه واسحاق ابن ابراهيم الحنظلي واللفظ لابني ابي شيبه، قال اسحاق قال اخبرنا وقال اخران قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي اسحاق عن الاغر ابي مسلم يرويه عن ابي سعيد وابي هريره رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يمحل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول نزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر، هل من تائب، هل من سائل، هل من داع، حتى ينفجر الفجر. وقال حدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق بهذا الإسناد غير أن حديث منصور أتمه أكثر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kita lanjutkan hadis yang masih tersisa dari bab yang sama, yaitu bab at-targhib fi du'a wadh-dhikri fi akhiril laili wal ijabatu fihi. Bab motivasi dalam berdoa dan berzikir di akhir malam dan terkabulnya doa pada waktu itu. Hadis yang ke 1775 dengan sanadnya kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzilullahu fis samaa'id dunya lishatril laili aw lithuluthil lailil akhir fa yaqul may yad'uni fastajib lahu aw yas'aluni fa'atiyahu thumma yaqul ma yuqridu ghayra adimin wala zalumin. Dengan sanadnya kepada Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala turun di langit dunia untuk separuh malam atau untuk sepertiga malam yang terakhir. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, maka saya aku penuhi baginya. Atau siapa yang meminta aku, pasti aku akan beri. Kemudian Allah berfirman, man yuqridu ghayra adimin wala zalumin. Siapakah yang akan meminjamkan selain kepada Orang yang fakir dan orang yang terzalimi. Hadis berikutnya juga diulangi, ditambah ثُمَّ يَبْسُطُ يَدَيْهِ تَبَارَكَ تَعَالَى. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan kedua tangannya. يَقُول, dengan mengatakan مَنْ يُقْرِدُ غَيْرَ عَدُومٍ وَلَا ظَلُومٍ. Siapakah yang akan meminjamkan kecuali orang yang tidak memiliki atau fakir, orang yang terzalimi. Maknanya, qawlu subhanahu wa ta'ala, man yuqridu ghayra adimin wala zalumin. Dalam riwayat yang pertama, ghayra adumin. Pada riwayat yang lain, ghayra adimin. Hakadha huwa fil usul, fi riwayatul ula. Yang riwayat pertama, adimin. Yang kedua adalah adumin. Qala ahlul lughah, ahli bahasa mengatakan a'dama ar-rajulu idza iftaqara. A'dama, apabila seorang itu menjadi fakir, membutuhkan. Fahuwa mu'dam, dia adalah orang yang tidak memiliki, atau adimin atau adumin. Wal muradu bil qard, wallahu alam, maksud dari qard wallahu alam adalah amalut ta'ah, yaitu amalan ketaatan. Termasuk di dalamnya fihi sawa'un fihi sadaqah was-salah was-saum wadh-dhikr wa ghayruha min at-ta'at. Termasuk di dalamnya sedekah, salat, puasa, zikir, dan yang lainnya dengan segala macam ketaatan. Sammahu subhanahu wa ta'ala qardhan. Allah subhanahu wa ta'ala namakan, sebut ibadah-ibadah atau ketaatan-ketaatan seperti menjadi qard, dinamakan dengan qard, mulatafatan lil'ibad, sebagai bentuk kelembutan kepada hamba. وَتَحْرِيضًا لَهُمْ عَلَى الْمُبَادْرَ إِلَى الطَّعَةِ, dan sebagai motivasi bagi mereka untuk bergegas untuk melaksanakan ketaatan. قَرْض itu artinya adalah pinjaman. Kalau kita lihat, pertama, orang yang akan dipinjamkan adalah orang yang sangat membutuhkan. Kemudian kalau seandainya pinjaman, harus dikembalikan. Maka fa innal qardha, sesungguhnya pinjaman itu, innama yakunu mimman ya'rifuhu al-muqtarid. Pinjaman hanya saja diberi dari orang yang dikenal oleh orang yang meminjamkan. Artinya, seorang tidak akan meminjamkan pinjaman kepada orang yang tidak dikenal. Seorang datang ke rumah, ketuk pintu, pinjam saya uang. Pasti dia tidak akan berikan pinjaman itu. Dia akan meminjamkan kepada orang yang dia kenal. Ini orang yang baik, ya, untuk dipinjamkan. Dia tahu akhlaknya. Dia dikenal dengan baik. Maka datang dipinjamkan. Nah, di sini berarti wa bainahu mu'anasatun wa mahabbah. Antara orang yang meminjam dan orang yang meminjamkan dan orang yang meminjam, itu ada mu'anasah, ada kedekatan, ada mahabbah, ada saling rasa mencintai. Ya? Karena tidak akan mungkin dia akan meminjamkan kecuali ada rasa cinta. Fahina yata'arrad lil-qard, yubadirul matlubun minhu biijabati lifarhihi bita'lihihi liqtirad minhu. Ketika orang yang meminjam tadi Ya, orang yang ketika dia, orang yang meminjam tadi datang kepada orang yang meminjamkan, maka bergegaslah orang yang diminta untuk dipinjamkan untuk memenuhi keperluannya. Jadi ketika kita tahu nih si fulan bisa meminjamkan karena sudah ada ikatan kita dengan baik dengan dia, maka lalu kita ketuk pintunya. Ketika kita ketuk pintunya, kita katakan saya mau minjam uang. Karena dia sudah ada kedekatan hati antara kita dengan dia, pasti dia akan, oh iya sebentar, saya akan ambil uang. Ya. Kenapa? Lifarhihi biijabatihi, karena segera dia bergegas untuk memenuhi permintaan itu. Lifarhihi, karena senangnya dia dengan orang yang datang. Bita'hilihi liiqtirad minhu, karena dia adalah orang yang pantas untuk meminjam darinya. Jadi dia tahu, wah ini orang yang pantas nih diberi, dikasih langsung. Wa idlalihi alaihi wa dzikruhu lahu. Ya. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan di sini tentang qard, bahwasanya siapa yang akan memberikan pinjaman yang kecuali orang yang betul-betul adim, orang yang tidak memiliki. Artinya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pendekatan bahwa ketika seorang hamba dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu tadi, yaitu pada waktu sepertiga malam terakhir, siapa yang akan meminta, siapa yang berdoa memohon akan aku penuhi. Siapa yang meminta akan saya beri, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang minta ampun akan saya ampuni. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pendekatan kepada kita, begitu sangat berharap bahwa doa kita, permohonan kita, pengampunan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikanlah perumpamannya dengan orang yang meminjam tadi. Maka siapa yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu-waktu tadi, yaitu pada waktu sepertiga terakhir, dengan segala bentuk ketaatannya, maka pertama ketaatannya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan permohonannya juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana permohonan orang meminjam kepada orang yang dipinjam darinya. Karena permohonannya akan terpenuhi disebabkan mereka sudah saling mengenal dengan baik, adanya rasa cinta. Maka ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu tadi, maka sangat-sangat memungkinkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan, karena Allah sudah kenal dengan kita dan Allah sudah mencintainya. Maka ini disebutkan di sini ungkapan Imam An-Nawawi, dia mengatakan di sini adalah mulatafah lil ibad. Ini adalah bentuk rasa kelembutan kepada hamba agar hamba itu bergegas untuk segera melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yabsutu yadahi isyaratu lan nashr rahmatihi wa kathrata 'ata'ihi wa ijabatihi wa isbaghi ni'matihi. Sebutkan Allah Subhanahu wa taala membentangkan kedua tangannya. Ini isyarat kepada bersebarnya rahmat Allah, banyaknya pemberiannya dan banyaknya ijabah dari Allah dan sempurnanya kenikmatan Allah. Akan tapi juga kita harus mengetahui bahwa hadis ini menunjukkan isbatu sifat yadaini lillah. Bahwa hadis ini menunjukkan Allah itu memiliki dua tangan. Ya. Tangannya bagaimana? Tangannya yaliqu bijalali wa 'azamatihi. sesuai dengan keagungan Allah dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi maknanya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya, memberikan ijabahnya. Ya, akan tetapi kita harus menetapkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyifatkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyifatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah membentangkan kedua tangannya. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat, yaitu memiliki dua tangan. Ya. Tangannya untuk apa? Tangan untuk mencipta. Tangan untuk memberi. Ya. Tangan untuk berbuat. Lalu bagaimana tangan Allah? Wallahu a'lam. Kunhunya, yaitu hakikat dari kedua tangan itu, kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita tidak mengetahuinya. Akan tapi makna dari tangan adalah untuk berbuat, untuk melakukan aktivitas, untuk menciptakan. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, ma manaka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Apa yang menghalangimu untuk sujud kepada yang aku ciptakan dengan dua tanganku. Allah subhanahu wa ta'ala sifatkan terhadap dirinya, dia memiliki dua tangan, maka tidak boleh kita hilangkan sifat dua tangan lalu kita rubah dengan kudrah. Ya, dirubah dengan kudrah. Karena orang mengatakan kalau kita tetapkan tangan nanti menyerupai makhluk. Ya, lalu dihilangkanlah tangan, digantilah tangan itu dengan kudrah. Lalu kita katakan, bukankah manusia memiliki kudrah? Semut punya kudrah, gajah punya kudrah. Ya, makhluk punya kudrah. Lalu dia katakan, iya, makhluk punya kudrah, tapi kudrahnya sangat lemah sekali. Kudrah Allah sangat sangat agung. Ya, maka tidak akan sama kudrah manusia dengan kudrah Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu ulama mengatakan, al-qawlu fi ba'di sifat ka-qawli fi ba'di al-akhir. Berkata, berbicara dalam sebagian sifat, sama metodenya kita berbicara dengan sifat-sifat yang lain. Kalau dalam masalah kudrah kita mengatakan bahwa manusia punya kudrah, Allah punya kudrah, kudrah manusia sesuai dengan kelemahannya, kudrah Allah sesuai dengan keagungannya, ya, dan tidak akan sama. Begitu juga tangan. Allah memiliki tangan karena Allah menetapkan untuk dirinya dua tangan. Allah, Nabi juga menetapkan bagi Allah dua tangan. Manusia juga memiliki dua tangan. Ya, tangan manusia sesuai dengan kelemahannya. Tangan Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan keagungannya. Begitu semua sifat. Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan bagi manusia as-sami' wal-basir, mendengar dan melihat. Allah subhanahu wa ta'ala juga menyifatkan untuk dirinya, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada satupun yang menyerupainya, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Allah sifatkan waja'alnahu samian basira untuk manusia. Kami jadikan bagi manusia itu samian, mendengar, basiran, melihat. Maka kalau kita lihat kata-katanya sama. Untuk Allah as-sami' wal-basir, untuk manusia juga samian, basiran. Akan tetapi pendengaran manusia sangat terbatas dengan kelemahan-lemahannya. Ya, pendengaran Allah, pendengaran yang maha agung, yang tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Penglihatan manusia sangat lemah sesuai dengan kelemahannya. Penglihatan Allah maha agung sesuai dengan keagungannya. Ya, begitu juga kita berbicara dalam sifat-sifat yang lain. Maka oleh karena itu, sebagaimana sebelumnya kita sudah sebutkan, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yanzilu ila sama'id dunya, turun ke langit dunia. Maka kita tetapkan Allah subhanahu wa ta'ala turun. Turun apa mana turun? Kita tidak bisa tafwid. Makna tidak boleh. Allah yang mengetahui maknanya. Tidak. Makna nuzul lawan dari su'ud. Ya. Turun, yakni dari atas ke bawah. Su'ud dari bawah ke atas, naik. Ya. Nah, lalu bagaimana turunnya Allah? Wallahu a'lam. Ini yang kita hakikat dari turunnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun maknanya secara bahasa kita ketahui dan kita yakini. Itu maknanya. Namun bagaimana cara turunnya? Yaliqu bijalalihi wa 'azamatihi. Maka Allah akan turun sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Begitu seluruh sifat-sifat Allah. Ya, pendengaran Allah sesuai dengan keagungannya. Ya, pendengaran, penglihatan Allah sesuai dengan keagungan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian hadis yang terakhir dalam bab ini juga dari riwayat dari Abi Sa'id dan Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yuhmilu hatta idza dhahaba thuluthul lailil awwal nazala ila as-sama'id dunya fa yaqul hal min mustaghfirin hal min ta'ibin hal min sa'ilin hal min da'in hatta yanfajir al-fajru." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yuhmilu, yakni menunggu, hatta idza dhahaba thuluthul lailil awwal, sampai sepertiga malam pertama itu berlalu, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan mengatakan, hal min mustaghfirin, apakah ada yang akan orang yang meminta, tidakkah ada orang yang meminta ampun, hal min ta'ibin, tidakkah ada dari orang yang bertaubat, hal min sa'ilin, tidakkah ada orang yang meminta, hal min da'in, tidakkah ada orang yang berdoa, hatta yang fajr al-fajru, sampai terbit fajar. Maka ini kalau kita lihat, saatnya kita memanfaatkan waktu-waktu pada sepertiga malam terakhir untuk kita bisa berdoa. Apabila kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan pasti akan memenuhinya. Apabila kita meminta kepada Allah, pasti Allah akan memberi. Ya. Apabila kita minta ampun kepada Allah, pasti Allah akan mengampuni. Apabila kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan taubat kepada kita, dan ini adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk melakukan ketaatan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan di sini, nanti kita masuk ke dalam bab motivasi di dalam qiyam Ramadan, yaitu salat tarawih. Wallahu taala alam, salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.